Kemudian ya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala yang juga melanjutkan ya bagaimana seseorang jika dia lupa suatu ayat. Ya, bagaimana adabnya dalam perkataan ya tentang hal tersebut. Ya, Masya Allah, membahas ya satu persatu dengan perinci sekali Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Ya, bahkan ya sampai kepada hal-hal yang terkecil. Ya, bagaimana seseorang jika melupakan suatu ayat atau terlupa terhadap suatu ayat. Ya, faslun yukrahu an yaqula nasitu ayata kadha. Ya, kata Imam Nawawi rahimahullah taala, ya makruh, ya tidak disukai seseorang berkata nasitu ayata kadha. Ya, aku lupa ayat ini. Ya, aku lupa ayat ini. Ya, dengan fi'il thulatsi mujarrad, ya nasitu. Nasiya yansa. Ya, nasitu ansa, aku lupa. Ya, maka adabnya tidak berkata demikian, ya tidak mengatakan demikian. Lalu ya beliau mengisyaratkan adab yang lebih baik, bal yaqulu unsituha bal yaqulu unsituha au usqittuha. Ya, tapi hendaknya dia mengatakan aku ya dibuat lupa terhadap ayat ini, atau ya aku ya terlupa terhadap ayat ini. Usqittuha kurang lebih ya semakna dengan unsituha, ya digugurkan ayat ini, hilang dari terhilang dariku, yakni dibuat lupa dari ayat tersebut. Ya, faqad thabata fi sahihaini an Abdullah bin Mas'ud qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya telah sahih dalam sahihain, sahih Bukhari dan Muslim, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqul ahadukum nasitu ayata kadha wa kadha bal huwa shay'un nussiya. Ya, janganlah salah seorang dari kalian yang mengatakan nasitu ayata kadha wa kadha, ya aku lupa ayat ini dan itu. Ya, bal huwa shay'un nussiya. Ya, tapi hendaknya itu adalah sesuatu yang ya dibuat lupa, ya atau terlupa. Ya, hadis ini ya diriwayatkan oleh Imam Imam Bukhari dalam sahihnya, ya, dan juga Imam Muslim. Ya, adapun Imam Muslim ya dalam hadis nomor 790 ya dengan lafaz la yaqul ahadukum nasitu ayata kaita wa kaita bal huwa nusiya. Ya, janganlah salah seorang dari kalian mengatakan lupa ayat ini dan itu. Ya, tapi hendaklah ia katakan bahwa dia terlupa. Ya, nusiya itu dengan fi'il mabni lil majhul, yakni terlupa, kalimat pasif. Ya, jika diterjemahkan itu sebagai kalimat pasif. Ya, dia terlupa. Ya, terlupa dari dirinya. Begitu pula ya Imam Nawawi bawakan ya lafaz hadis yang semakna dengan hal tersebut. Ya, wa fi riwayatin fi sahihain aidan, ya bi'sa ma li ahadikum an yaqula nasitu ayata kaita wa kaita bal huwa nusiya. Ya, sebagaimana dalam riwayat yang masih dalam riwayat sahihain, sahih Bukhari dan Muslim, ya sungguh buruk ya seorang dari kalian mengatakan aku lupa ayat ini dan itu. Bal huwa nusiya, tapi katakanlah dia ya terlupa. Dia terlupa dari ayat tersebut. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya dalam sahihnya nomor 5032 dan juga Imam Muslim ya nomor 790 dengan lafaz yang lain. Ya, adapun lafaz ya Muslim itu lebih lengkap daripada yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya. Ya, lafaz lengkapnya dalam sahih Muslim, bi'sa ma li ahadihim yaqulu nasitu ayata kaita wa kaita. Ya, sungguh buruk seseorang di antara kalian mengatakan nasitu ayata kaita wa kaita. Ya, aku lupa ayat ini dan itu. Bal huwa nusiya. Ya, tapi katakanlah bahwa ya aku terlupa. Ya, ia terlupa. Istadhkiru al-Qur'an. Ya, ada tambahan lafaz istadhkiru al-Qur'an. Ya, ingat-ingatlah Al-Qur'an, muraja'ah Al-Qur'an. Fala huwa ashaddu tafassiyan min suduril rijali min an-na'mi bi'uqliha. Ya, sungguh Al-Qur'an tersebut ya lebih mudah terlepas dari dada seseorang dibanding ya unta dari kaitannya. Ya, dibanding unta dari ikatannya. Ya, ini lafaz lengkapnya yang ada di sahih Muslim. Ya, para pendengar Ismail Radio AM 774 kHz, ya bahagia bersama Al-Qur'an. Ya, dua hadis ini yang menunjukkan adab yang agung. Ya, bahkan Ya, ketika terlupa suatu ayat saja ada adabnya. Ya, bagaimana perkataan yang dikatakan? Jangan dia mengatakan nasi itu, ya, saya lupa. Ya, tapi katakan dengan fi'il mabni lil majhul, kalimat pasif, nusiya, ya unsituha atau usqittuha. Ya, kenapa demikian? Ya, jelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam syarah Sahih Muslim, beliau katakan bahwa makruh mengatakan nasitu ayata kada atau nasitu ayata kaida kaita, ya karahiyatu tanzih, ya karahiyatu tanzih. Kenapa? Karena lafaz nasitu, ya nasitu itu mengandung lafaz mengandung makna tasahul, ya seseorang tersebut bermudah-mudah dalam melupakan Al-Qur'an, ya atau memang ya bahasa yang mengandung bahwa dia lalai terhadap Al-Qur'an. Dan serupa dengan perkataan orang kafir di dalam Al-Quran, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Ya, demikian datang kepada engkau, ya engkaunya di sini khitab kepada orang kafir, datang kepada engkau ayat-ayat kami fanasitaha, dan engkau ya melupakannya. Ya, walaupun nasya dalam bahasa Arab itu juga bermakna taraka, ya engkau meninggalkannya, meninggalkan ayat, ya karena nasya dalam bahasa Arab itu bermakna dua, bisa nisyan, nisyanu al-ghaflah, yakni dia lupa memang tanpa sengaja, ya lupa tanpa sengaja. Juga bisa bermakna taraka, ya bermakna taraka, yakni dia memang sengaja meninggalkan ayat tersebut, dia meninggalkan, sengaja meninggalkan ayat tersebut. Ya, maka perkataan yang seperti ini makruh. Kenapa? Karena dia mengandung makna yang buruk, yang mengandung makna yang buruk. Maka Nabi SAW ya ajarkan lafaz yang lebih baik, yang tidak terkandung di dalamnya makna yang buruk tersebut, yakni sengaja meninggalkan atau sengaja melupakan Al-Quran, yakni dengan lafaz unsituha, ya atau dengan lafaz nusya, bal huwa nusya, ya dengan lafaz fi'il mabni lil majhul, yang mensyaratkan bahwa memang terlupanya orang tersebut bukanlah atas kehendak dirinya atau bukan atas kesengajaan. Ya, masya Allah, ini adab yang ya bagus sekali dari Nabi SAW. Ya, bagaimana terkait kita ketika ya, terlupa ayat Al-Quran. Kemudian Al-Imam An-Nawawi ya rahimahullah ta'ala ya bawakan kembali ya dalam bab yang sama, yakni bab juga terlupa terhadap Al-Quran. Wa thabata fis sahihaini aydan an Aisyah radhiyallahu anha أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقرأ. Ya, dan juga ya telah sahih dalam sahihain Sahih Bukhari dan Muslim dari hadis Aisyah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya pernah mendengar seseorang yang membaca ya membaca ayat Al-Qur'an. Ya, membaca ayat Al-Qur'an kemudian berkata laqad adzkarani ayata kuntu usqittuha. Laqad adzkarani ayatan kuntu usqittuha wa fi riwayatin fi sahih kuntu unsituha. Ya, sungguh orang tersebut dia telah mengingatkanku akan ayat yang aku tadinya terlupa, ya yang aku tadinya terlupa, wa fi riwayatin dengan lafaz kuntu unsituha, yang aku tadinya terlupa. Hadis ini ya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya ya nomor 5032 dan Imam Muslim dalam ya sahihnya nomor 788. Ya, dan lafaz Imam Bukhari pun ya hampir sempurna sebagaimana yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala, ya hanya saja lebih lengkap. Sami'an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qari'an yaqra'u min al-laili fil masjid. Ya, pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal mendengar ya seorang yang membaca Al-Qur'an pada suatu malam fil masjid. Ya, membaca di masjid. Ya, ini menunjukkan bahwasanya ya boleh membaca Al-Qur'an di masjid dengan jahar. Ya, mengisyaratkan bahwa boleh dengan menjaharkan suaranya tapi dengan syarat. Ya, dengan syarat bahwa lam yahsul fihi al-adza. Ya, sebagaimana jelaskan oleh Imam Awi, selama menjaharkannya tersebut itu tidak mengganggu orang lain. Ya, tidak mengganggu orang lain maka boleh dia menjaharkan bacaannya. Ya, membaca di malam hari di masjid. Faqala, kemudian Nabi SAW ketika mendengar ya qari yang membaca di masjid tersebut, sedangkan Nabi SAW ya rumahnya itu berdampingan dengan Masjid Nabawi, ya berdampingan dengan Masjid Nabawi, Nabi SAW berkata yarhamuhullah laqad adzkarani kadza wa kadza ayah, kada wa kada ayatin usqittuha min surati kada wa kada. Ya Nabi SAW doakan kebaikan. Ya yarhamuhullah. Ya semoga Allah merahmatinya. Ya sungguh orang tersebut mengingatkanku ayat ini dan itu yang tadinya aku terlupa. Ya, yang tadinya aku terlupa. Ya maka ya hadis ini pun ya hadis yang agung yang mengandung beberapa faedah. Ya di antaranya bahwasanya ada kalanya Nabi SAW terlupa. Ya Nabi SAW bisa lupa. Ya bahkan bisa lupa sebagian ayat Al-Qur'an ya sebagaimana manusia. Sebagaimana manusia, namun lupanya Nabi SAW tersebut adalah setelah menyampaikan ayat tersebut. Ya, setelah sudah disampaikan ayat tersebut, diajarkan ayat tersebut kepada para sahabat. Maka ini mungkin bagi Nabi SAW lupa. Dan lupanya Nabi SAW itu selalu ingat, ya, segera ingat dalam waktu dekat, ya, tidak lupa terus-menerus. Ya, tidak seperti ya kita atau kebanyakan kaum muslimin. Ya, begitu lupa dia susah untuk ingat lagi. Ya, tidak. Nabi SAW hanya lupa ya dalam jangka waktu yang singkat dan itu setelah menyampaikan ayat tersebut. Ya tidak mungkin ayat yang diwahyukan kepada Allah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi SAW kemudian Nabi SAW lupa sebelum disampaikan sehingga ayat tersebut tidak tersampaikan. Ya yang seperti ini mustahil. Ya mustahil karena itu mencacati risalah dan ya risalah ini sempurna. Ya risalah ini sempurna bahkan Allah tegaskan kesempurnaan risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dakwah beliau ya al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan ya pada hari ini telah kusempurnakan ya bagi kalian agama kalian ya sudah sempurna menandakan bahwasanya ya tidak ada cacat atau yang tertinggal dari dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi lupa sebagaimana manusia ya itu pernah terjadi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah pula ya suatu ketika Nabi SAW salat ya kemudian Nabi SAW terdiam yang diamnya itu menunggu dibenarkan oleh sahabat Nabi SAW lupa ya Nabi SAW lupa kemudian beliau ruku setelah selesai ya Nabi SAW bertanya kepada Ali ya ala taftah alayya ya kenapa engkau tidak benarkan aku ya ini tidak ingatkan ya ketika itu sudah di dalam salatnya yang menunjukkan bahwasanya ada kalanya Nabi SAW lupa tapi itu setelah ia menyampaikan risalah tersebut setelah menyampaikan ayat tersebut. Lupanya Nabi SAW yaitu lupa yang pertama, yakni lupa yang kemudian ingat lagi. Ada lupa yang kedua. Ya, jenis lupa yang kedua yakni yang memang Allah inginkan untuk dimansukh ayat tersebut ya atau surat tersebut yang dimansukh tilawahnya ya. Maka ini ya sengaja Allah buat Nabi sallallahu alaihi wasallam lupa dari ayat tersebut dan inilah termasuk pengecualian dalam firman Allah sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah ya kami akan bacakan kepada engkau wahai Muhammad fala tansa dan engkau tidak akan lupa illa ma syaa Allah kecuali yang Allah kehendaki ya seperti surat Al-Ahzab ya surat Al-Ahzab sebagaimana dijelaskan di beberapa riwayat bahwa aslinya Surat Al-Ahzab itu sepanjang surat Al-Baqarah. Ya, sepanjang surat Al-Baqarah. Namun suatu ketika, ya di suatu paginya Nabi sallallahu alaihi wasallam lupa sebagian ya surat Al-Ahzab tersebut yang aslinya sepanjang surat Al-Baqarah dan seluruh para sahabat pun dibuat lupa. Ya, seluruh para sahabat yang tadinya hafal surat Al-Ahzab sepanjang surat Al-Baqarah, ya lupa semua. Yang itu sengaja, ya itu merupakan ya memang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah memang inginkan untuk dimansukh ayat tersebut. Ya ingin dimansukh ayat tersebut. Kemudian ya surat ini pun ya juga yang mengisyaratkan bahwasanya sunnahnya kita mendengarkan bacaan Al-Qur'an. Ya Nabi SAW ketika ya dari dalam rumahnya ada orang yang membaca Al-Qur'an ya dari masjid Nabi SAW mendengarkan. Ya mendengarkan bacaan Al-Qur'an maka demikian ya disunnahkan kita untuk mendengarkan bacaan Al-Quran jika ada orang yang membaca. Kemudian ya Al-Imam An-Nawawi rahimahu ta'ala bawakan lafaz yang kedua ya fi riwayatin kuntu unsituha ya dahulu tadinya aku ya terlupa dari ayat tersebut ya adapun dengan lafaz kuntu unsituha itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahu ta'ala dalam ya sahihnya nomor 5038 dan juga dalam Sahih Muslim dalam lafaz yang kedua nomor 788 yang kurang lebih semakna. Ya, kurang lebih semakna dengan lafaz ya kuntu usqittuha. Ya, dalam lafaz Muslim itu ada tambahan istadhkirul Quran. Ya, ingat-ingatlah Al-Qur'an, yakni wazibu tilawatahu. Ya, senantiasalah ya membaca Al-Qur'an agar senantiasa mengingat Al-Qur'an. Ya. Falahu ashaddu tafassiyan min suduril rijali minan na'mi bi'uqliha. Ya, sungguh Al-Qur'an tersebut lebih mudah tafassiyan. Ya, lebih mudah infisalan, lebih mudah terlepas, lebih mudah hilang dari dada seseorang daripada unta dari kaitannya. Ya, daripada unta dari kaitannya. Ya, barangkali sebagian kaum muslimin yang ada yang bertanya-tanya, ya bukankah Al-Qur'an itu sudah dimudahkan oleh Allah? Ya, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Ya, sungguh kami telah mudahkan Al-Qur'an lidzikri. Ya, lidzikri itu baik untuk diingat, ya bisa bermakna untuk ya diingat, bisa juga bermakna untuk yang dimudahkan untuk yang memberi peringatan. Ya, untuk memberi peringatan. Fahal mim muddakir. Maka adakah orang yang mengambil peringatan? Ya, di sisi lain, ya ada makna Al-Qur'an yang menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an itu memang sulit. Ya. Ayat Al-Qamar tersebut menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an itu mudah. Ya. Ayat yang lain, ya Allah berfirman, "Inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila." Ya, sungguh kami akan ya berikan kepada engkau wahai Muhammad qawlan tsaqila, perkataan yang berat. Ya, yang perkataan yang berat ini maka sesuai dengan hadis Nabi SAW, yakni mudah hilang. Ya, lalu mana yang benar? Apakah Al-Qur'an itu mudah untuk diingat, untuk dihafal, atau justru sulit? Ya, justru sulit untuk diingat, untuk dihafal, dan mudah hilang. Mana yang benar? Ya, maka ya di antara perkataan yang bagus ya dalam menggabungkan ayat dan hadis ini adalah perkataan Imam Ibnu Battal ya rahimahullah taala dalam syarah Sahih Bukhari. Beliau katakan bahwasanya barang siapa yang senantiasa ya al-muwazabah ala tilawatil Quran, senantiasa dia membaca Al-Qur'an, senantiasa dia murajaah Al-Qur'an, memperbanyak baca Al-Qur'an, walaqad yassarnal Qur'an, ya maka Allah akan mudahkan Al-Qur'an bagi orang tersebut. Ya, orang yang senantiasa menjaga murojaahnya, Allah mudahkan Al-Qur'an bagi orang tersebut. Adapun orang yang tidak ya mengingat-ingat Al-Qur'an, tidak memperbanyak tilawah Al-Qur'an, ya tidak murojaah Al-Qur'an, maka yang berlaku adalah ya ayat yang lain dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Ya, Al-Qur'an berat bagi orang tersebut dan mudah hilang dari hafalannya. Ya, maka ini yang berlaku tergantung ya interaksi atau keadaan orang tersebut bersama Al-Qur'an. Ya, kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala ya bawakan, wa amma ma rawahu Ibnu Abi Dawud an Abi Abdurrahman As-Sulami At-Tabi'i Al-Jalil annahu qala. Adapun yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Dawud ya dari Abu Abdurrahman As-Sulami. Abu Abdurrahman As-Sulami seorang ulama qiraat tabi'in. Ya, ulama qiraat tabi'in muridnya Uthman bin Affan. Ya, yang beliau rawi hadith dari Uthman bin Affan, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa'allamahu, sebaik-baik kalian adalah yang mengajarkan yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Dan beliau pun ya meriwayatkan Al-Qur'an dari Uthman bin Affan. Ya, beliau ulama qiraat dari kalangan tabi'in. Ya, beliau berkata, la taqul asqattu ayata kadha, ya bal qul ughfiltu. Ya, beliau mengatakan adab bahwa jangan kalian katakan asqattu ayata kadza, aku terlupa dari ayat ini. Ya, beliau mengatakan bahwa adabnya jangan berkata demikian. Bal qul ughfiltu. Tapi katakanlah bahwa aku terlalai. Ya, ughfiltu, aku terlalai dari ayat ini. Ya. Maka jelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahu taala bahwa ya fa huwa khilafu ma thabata fil haditsis sahih. Maka adab yang seperti ini yang dikatakan oleh ya Imam Abu Abdurrahman As-Sulami itu menyelisihi apa yang ada di hadis yang sahih. Ya, menyelisihi yang ada di hadis yang sahih yang boleh mengatakan ya kuntu usqittuha, dan itu ada hadis lafaz yang sahih dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Dan Nabi SAW ajarkan seperti itu adabnya. Ya, maka perkataan Imam Abu Abdurrahman As-Sulami ini bertentangan dengan hadis Nabi SAW. Ya, maka kata Imam Nawawi, wal i'timadu 'ala al-hadis. maka yang menjadi patokan adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni boleh kita ya beradab dengan mengatakan kuntu usqittuha, ya dengan lafaz isqat, ya itu boleh. Wa huwa jawazu ya usqittu wa adamul karahati fihi aula, ya, dan yakni bolehnya perkataan usqittu dan tidaklah makruh untuk mengatakan tersebut, ya maka ini yang lebih patut. Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, ya beliau ketika membawakan lafaz hadis Nabi SAW, beliau pun bawakan adab yang diajarkan oleh Imam Abu Abdurrahman As-Sulami. Lalu oleh Al-Hafiz Ibn Hajar dipuji oleh beliau, ya hadha adabun hasanun, ya ini adab yang bagus, kata Al-Hafiz Ibn Hajar. Tapi wallahu alam, ya maka ya bertentangan antara perkataan Al-Hafiz Ibn Hajar yang memuji adab tersebut dengan perkataan Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi mengatakan bahwasanya ini menyelisihi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mana yang lebih patut? Ya maka yang lebih benar, ya wallahu alam, adalah yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi. Yani perkataan usqittuha, aku terlupa, ikut itu tidaklah makruh. Ya tidaklah makruh. Ya karena ya sangatlah jauh kemungkinan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari suatu lafaz yang makruh, yakni lafaz nasituha. Ya, Nabi SAW kan melarang di dua lafaz hadis yang sudah kita bacakan, melarang dengan lafaz nasituha. Kemudian Nabi SAW ajarkan lafaz yang lain, ya, dengan lafaz usqittuha. Maka ya sangat jauh kemungkinan Nabi SAW melarang dari satu lafaz ke lafaz yang ternyata masih makruh juga. Ya, masih makruh juga dan merupakan adab yang tidak baik terhadap Al-Quran. Ya, maka itu kemungkinan yang jauh. Maka yang benar adalah ya sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi, ya bahwa dengan lafaz usqittuha, yakni mengatakan aku terlupa dari ayat tersebut, itu tidaklah makruh. Ya. Ya wallahu alam.